Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahlil qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa u'minu bi annallaha fa'alun lima yurid wa la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Wala yahruju syai'un an masyiatihi walaysa syai'un fil alami yahruju an takdirihi wala yasduru illa an tadbirihi wala mahida li ahadin anil qadaril mahdudi wala yatajawazu ma hutalahu fi lauhil masturi. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh rahimahullahu taala kembali menegaskan, aku beriman bahwa Allah azza wa jalla kuasa atas segala sesuatu dengan kehendaknya. Kemudian segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini tidak akan mungkin pernah lepas dari empat hal. Pertama, iradahnya. Kedua, masyiahnya. Ketiga, takdirnya. Dan keempat, tadbirnya. Yaqul al-Syeikh hafizahullah ta'ala, qala rahimahullah ba'da thalik, wa u'minu bi anna Allah fa'alun lima yurid, wa hadhi mas'alatun ukhra, wa hiyal imanu bi af'alillahi jalla wa ala, lahu asma'un, wa lahu sifatun, wa lahu af'alun, wa lahu iradatun wa masyiatun. Masuk pada persoalan lain, yaitu persoalan iman kepada af'alullah azza wa jal. Rabbuna jalla fi'ula jelas memiliki nama, sifat, af'al, iradah dan masyiah, perbuatan, keinginan dan kehendak. Fa'alun lima yurid, yakhluku wa yarzuku wa yuhyi wa yumit wa yudabbir. Berbuat apa yang ia inginkan dari menciptakan, menurunkan rizki, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta ini. Hadhihi af'alullah jalla wa ala. Ini af'alullah azza wa jal, wa hiya bi iradatihi wa masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Tentu itu semua dengan iradah dan masyiahnya. Fa'alun lima yurid. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah azza wa jalla berbuat sesuai apa yang ia kehendaki. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Yaf'alu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid. Berbuat sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya. Wa qawluhu wa la yakunu shay'un illa bi iradatihi ma yakunu fi hadzal qawni fa huwa min khalqihi wa ijadihi subhanahu wa ta'ala wa bi masyiatihi wa iradatihi. Tak sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini, segala ciptaannya, segala apa yang diwujudkan Allah azza wa jalla dan masyiah serta iradahnya. لا يكون في هذا الكون شيء بغير إرادته أو بغير خلقه أو أن أحدا يخلق مع الله جل وعلا. Tak sesuatu pun yang ada di alam semesta ini yang keluar tanpa iradahnya, tanpa ciptaannya, atau ada seseorang makhluk yang ikut bersama Allah azza wa jalla. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه إن العبد يخلق فعل نفسه. Persoalan di atas sekaligus sanggahan bantahan bagi mereka yang menyatakan bahwa hamba itu menciptakan perbuatan dirinya, yaitu mereka Mu'tazilah yang memiliki ideologi demikian. Wa inna Allah lam yakhluq af'alal ibad. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Wa innama humul ladzina khalaquha mustaqillina 'anillahi jalla wa 'ala wa laysa lillahi fiha iradatun wala masyi'ah. Hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka lepas dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki iradah wala masyi'ah padanya. Fa nahnu nu'min bi anna af'alal ibad hiya khalqullah wa hiya kasbul ibad. Sementara kita ahlu sunnah wal jamaah mengimani, meyakini bahwa af'alul ibad itu merupakan ciptaan Allah SWT dan itu usaha upaya dari mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah khalaqakum wa ma ta'malun, ay wa khalaqa ma ta'malun. Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Ini akidah ahlu sunnati wal jamaah, berbeda dengan mereka al-mu'tazilah. Wa qawluhu wa la yakhruju syai'un an masyiatihi fi hadzal qaun. Di alam semesta ini la yumkinu yahduthu syai'un min kufrin au imanin au ta'atin au ma'siyah au ghina au faqr au hayatin au mautin au rizqin illa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin terjadi itu semua, entah itu bentuknya kekufuran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, kekayaan, kefakiran, kehidupan, kematian, rizki, kecuali dengan masyiah Allah Azza wa Jalla, kehendaknya. Masyiatuhu syamilatun wa iradatuhu syamilah. Ini masyiah dengan iradah Allah Azza wa Jalla, benar-benar luas meliputi segalanya. Wa kullu syai'in bi iradatihi wa masyiatihi. Segala sesuatu dengan iradah dan masyiahnya. La kama taquluhul mu'tazilah. Bukan seperti yang diyakini oleh mereka al-mu'tazilah. Innal ibad umul ladina yakhluquna fa'alahum istiklalan. Wa laysa lillahi fiha ay tadakhul. Hamba sendiri yang menciptakan perbuatan mereka, dan Allah SWT tidak ikut campur padanya. Likaunihim humul ladina yakhluquna fa'alahum. Sebab mereka yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Fayasifuna Allah Jalla wa'ala bil ajzi. Wa yu'attilunahu anil khalqi wal fi'li. Wa yaja'alunahu ma'ahu khalikan ghairahu. Mereka mensifati Allah SWT dengan ajz, kelemahan, dan menolak dari ciptaan dan perbuatannya. Dan mereka mengklaim bahwa di sana ada pencipta lain yang ikut serta bersama Allah Azza wa Jalla. Wa 'ala naqiyatihim al-jabriyah. Sebaliknya, kelompok al-jabriyah yang di ujung tanduk selalu berseberangan mereka. Alladzina yaqulun innal ibad laysa lahum af'al. Ini kebalikan dari mereka al-mu'tazilah. Jabriyah lain, ideologi. Hamba itu memiliki af'al. Afan, innal abda innal ibada laysa lahum af'al. Hamba sama sekali tidak memiliki perbuatan. Innama hiya af'alullah yuharrikuhum fiha. Perbuatan hamba itu murni af'al Allah Azza wa Jalla yang digerakkan. Kama tuharrakul alah, seperti alat-alat yang kita kendalikan, kita yang menyeting dan seterusnya. Laisa lahum iradah wala masyiah. Hamba sama sekali tidak memiliki keinginan dan kehendak. Fahum 'alan naqidi minal mu'tazilah. Ini mereka Jabriyah. Barakallahu fikum. Fal jabriyatu ghalaw fi itsbati af'alillah wa ghalaw fi nafi af'alil ibad wa qalu al ibad laysa lahum af'alun fahum ghalaw fi itsbati wa ghalaw fi nafyin. Kelompok Jabriyah terlalu ekstrim di dalam menetapkan perbuatan Allah Azza wa Jalla, dan juga mereka terlalu ekstrim dalam menetapkan af'alul ibad. Sampai-sampai mereka menyatakan hamba itu sama sekali tidak memiliki af'al. Ini mereka terlalu ekstrim dalam menetapkan dan juga terlalu ekstrim dalam menafikan. Wal qadariyatul mu'tazilah alal akas. Sementara mereka al-qadariyah dan mu'tazilah kebalikannya, lawan dari mereka. Ghalaw fi isbati af'alil ibad fahum ala tarfain naqiyutin. Mereka qadariyah dan mu'tazilah terlalu ekstrim dalam menetapkan af'alul ibad, sehingga mereka berada di ujung tanduk yang selalu bertabrakan. Amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun. Sementara ahlus sunnah wal jamaah, innallaha huwalladzi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbir kama yasha wa kama yurid, wal ibad lahum masyiah wa lahum iradah wa lahum ikhtiyar. Ini ahlus sunnah. Allah azza wa jalla menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hamba pun mereka memiliki masyiah, kehendak juga, memiliki iradah, keinginan dan pilihan. Yaf'alun al-af'al bi-ikhtiyarihim wa masyiatihim wa iradatihim. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan pilihan mereka masing-masing. Ya. Dengan masyiah dan iradah mereka masing-masing. Falahum masyiatun walahum iradah. La kama taquluhul jahmiyatul jabriyah. Ini ahlus sunnah, bukan seperti ideologinya mereka jahmiyah jabriyah. Walakin masyiatahum laisat mustaqillah kama taquluhu al-mu'tazilah. Yang perlu kita garis atasi, masyiahnya mereka para hamba itu, iradahnya mereka, ikhtiarnya mereka itu tidak berdiri sendiri. Ya. Seperti yang dianut, diyakini oleh mereka Mu'tazilah. Wa hadza kama fi qawlihi ta'ala, wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah. Sama sekali kalian tidak akan mampu mewujudkan istiqamah di jalan Allah Azza wa Jal kecuali Allah Azza wa Jalla berkehendak. Faqawluhu wa ma tasha'un raddun 'alal jabriyah alladziina yanfauna masyi'atal 'abdi. Firman Allah wa ma tasha'un ini bantahan sangkaan bagi mereka jabriyah yang menafikan masyiah, iradah, ikhtiar dari hamba. Wa qawluhu illa ay yasha Allah raddun 'alal mu'tazilah al-qadariyah alladziina yanfauna iradatallahi wa masyi'atih. Bantahan bagi mereka Mu'tazilah Qadariyah yang menafikan, meniadakan iradah Allah Azza wa Jalla dan kehendaknya. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Ini sudah kita lewati pada halaman yang ke-28, bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu selalu mengambil pertengahan, sikap yang tengah ya, antara mereka Qadariyah dan Jabriyah dalam menyikapi af'alullah azza wa jal. Bisa dirujuk kembali. Summa yaqulu hafizahullah ta'ala wal iqab wa thawab innama 'ala af'alil ibad. Adanya hukuman dan pahala itu terjadi, terwujud karena perbuatan mereka. Alladzi fa'aluha, yang mereka kerjakan di dunia ini. Bi iradatihim wa masyiatihim wa ikhtiyarihim. Mereka kerjakan dengan madza, iradah mereka, masyiah mereka dan ikhtiar mereka. Yu'adzabun 'alal ma'asi li'annahum humul ladzina fa'alu hadhihi al-asya' bi ikhtiyarihim. Mereka diancam. Ya. Diancam dengan siksaan. Ya. Diancam dengan siksaan. Ya, atas perbuatan maksiat mereka, karena mereka yang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Wa kanu yastati'una tarkaha wa tajannubaha wal ibtida'at anha. Mereka mampu untuk meninggalkan, menjauhi dan lari darinya. Wa hum manhiyuna anha. Mereka dilarang darinya. Ma'asi umum, masuk kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan, kabair, shogair dan seterusnya. Fahum akdamu alaiha bi ikhtiyarihim, mereka yang melakukan perbuatan itu dengan pilihan mereka sendiri. Fayu'adzabuna ala hadza, mereka akan memperoleh ancaman berupa hukuman atau siksaan dari perbuatan mereka. Walidzalika alladzi laisa lahu masyiah wal ikhtiyar kal majnun wasaghir wan naim la yu'akhad. Sementara mereka-mereka yang tidak memiliki masyiah dan ikhtiar seperti majnun, as-saghir, an-naim, itu tidak memperoleh yang namanya hukuman atau siksaan. Kenapa? Li'annahu laisa lahu masyiah wal iradah. Karena majnun, as-saghir, hatta yablugh, wa hakadha an-naim hatta yastayqid, itu mereka tidak memiliki masyiah dan iradah. Amal aqil al-baligh fahadha yu'akhad ala af'alihi. Sementara mereka al-aqil al-baligh memperoleh ancaman, siksaan, hukuman dari perbuatan ma'asi mereka. Li'annahu yastati'ul fi'l wa tarak, sebab mereka mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan. Allahu a'tahul imkaniyah li hadza wa hadza. Allah azza wajalla berikan kepada mereka-mereka itu kemampuan untuk mengerjakan ini dan meninggalkan yang itu. Yastati yusalli wa yastati yazni fi anin wahid. Mampu salat dan mampu yazni. Wa huwa yastati hadza wa hadza. Mampu itu semua. Itu hamba. Fa in kafa anil zina wa aqama shalah ajarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hamba itu mampu menahan dirinya dari az-zina, kemudian dia menegakkan salat, maka ia akan memperoleh pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in akasa wa az-zina wa tarka shalah aqabahu Allah 'ala af'alihi wa 'ala iradatihi. Sebaliknya, jika dia memilih untuk melakukan az-zina wal iyadzu billah dan meninggalkan salat, mereka memperoleh ancaman, siksaan, memperoleh ancaman atau hukuman atas perbuatan mereka dan keinginan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Khotil kiram ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qawluhu wa laysa syai'un fil 'alam yakhruju an taqdirihi. Qulu hadza raddun ala al-mu'tazilati al-qadariyah. Ini semua bantahan bagi mereka Mu'tazilah dan Qadariyah. Wala yasturu illa an tadbirihi. Qala ta'ala fa'alun lima yurid, wa qala inna Allah yaf'alu ma yasha, wa qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ini pun sudah kita lewati pada halaman sebelumnya tadi 55. Wabillahi taufiq wal hidayah. Karir Mas. Wala mahida, wala mahida li ahadin anil qadaril mahdudi wala yatajawazu ma hutta lahu fi lauhil masturi. Asy-Syaikh rahimahullahu taala kembali melanjutkan, tak seorang pun yang mampu lari dari ketetapan yang telah ditetapkan baginya, dan juga tidak bisa melebihi dari apa yang telah dituliskan dalam lauh al-mastur, lauh al-mahfud. Yaqul hafizahullahu taala wa saddada khutah. Kadzalika aidan yu'minu syaikh wa ahlu sunnati wal jamaah yu'minun. Asy-syaikh demikian pula ahlu sunnati wal jamaah meyakini, mengimani, annahu la mahida lil insan anil qada'i wal qadar alladhi qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun yang dapat lari dari ketetapan dan ketentuan yang telah Allah azza wa jalla tetapkan bagi mereka. Khilafan lil mu'tazilati alladhina yaqulun al-abdu yastati'u an yaf'al wa laysa lillahi 'alaihi iradah wa la sayyitarah. Beda halnya dengan kelompok Mu'tazilah yang memiliki ideologi bahwa hamba itu mampu untuk mengerjakan dan Allah azza wa jalla tidak memiliki iradah dalam persoalan ini. Wa ahlu sunnati yaqulun innahu yuqaddirullahu subhanahu wa ta'ala alal abdi imtihanan wabtilaan liajli an yusibahu au yu'aqibahu. Ahlu sunnati wal jamaah mereka menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan ketetapan bagi seluruh hambanya. Apa hikmahnya? Kata Syekh, imtihanan wabtilaan. Ya. Hikmahnya adalah dalam rangka ujian. Ya. Ujian. Apakah hamba itu nantinya akan panen pahala atau waliyadzubillah dicelupkan ke dalam siksaan. Waqad yuqdirul asya'a 'alal 'abdi uqubatan lahu. Boleh jadi ia menetapkan ketetapan bagi hamba, ya, karena dalam rangka hukuman siksaan baginya. Fal 'abdu yaf'alul asbab. Kita sebagai hamba yang melakukan sebab-sebab. Wallahu jalla wa ala yuraddib wa lal asbabi nataijaha. Sementara Allah lah yang akan memberikan balasannya. Akibatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita yang melakukan sebab-sebab. Fa in fa'ala asbaban thayyibatan raddaballahu 'alaiha natijatan thayyibah. Jika hamba itu melakukan sebab-sebab yang thayyibah, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya, ya, akibat yang baik juga dari perbuatannya. Wa innahu Allah taala lam suwab, ya, taswib wa in fa'ala, ya, wa in fa'ala, wa in fa'ala asbaban muharramah rattaballahu 'alaiha natijatan sayyi'atan. Sebaliknya, jika hamba melakukan sebab-sebab yang muharramah, Allah Azza wa Jalla akan menetapkan pada sebab-sebab tersebut akibat yang sayyi'ah juga karena sebab-sebab yang muharramah. Kama qala ta'ala, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapapun yang memberi kemudian bertakwa, membenarkan al husna, jaminan dari Allah Azza wa Jalla akan kami permudah jalannya di dunia dan di akhirat. Ini hamba sedang melakukan sebab-sebab yang thayyibah. Ya. Ini asbab thayyibah semua. Ya, memberi, bertakwa, membenarkan. Ya. Apa akibatnya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Ini akibat dari asbaban thayyibatan. Fasabab min qibalil 'abd. Wan natijatu min qibalillah subhanahu wa ta'ala. Sebab hamba yang melakukan kita. Sementara, ya, akibat daripada sebab-sebab yang kita lakukan itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yuthib ahla ta'ati wa yassiruhum lil yusra wa yu'inuhum. Allah Azza wa Jalla menjamin pahala bagi mereka-mereka yang gemar menjalankan ketaatan. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan bagi mereka. Tidak cukup sampai di sini, tapi wa yu'inuhum, membantu mereka. Sebaliknya, wa yu'aqib ahlal ma'siyah fayatrukuhum yatamakkanuna min hadhil af'ali uqubatan lahum. Allah Azza wa Jalla mengancam siksaan yang sangat pedih bagi mereka ahlul ma'asi. Allah meninggalkan mereka terombang-ambing dalam perbuatan mereka, itu sebagai hukuman bagi mereka. Dan ini bahasa Al-Quran, ya. Nuwallihi matawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Kami biarkan dia. Kata-kata Allah meninggalkan mereka itu sudah uqubatan lahum, siksaan mereka. Dan ini kebanyakannya tidak dirasa oleh annas iyadzan billah. Walaqad akhadnahum bil adzab famastakanu lirabbihim wama yatadarrun. Barakallahu fik. Kenapa Allah biarkan mereka? Uqubatan lahum li'ajli an yu'akhidhahum wa yu'aqibahum bisababi niyyatihim al-khabithah. Allah Azza wa Jalla mengancam untuk menyiksa mereka, menghukum mereka dengan sebab niat-niat mereka yang jahat, niat-niat mereka yang khabithah, wa bisababi tasarrufatihim, dan dengan sebab tindakan-tindakan mereka yang melampaui batas. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini asbaban muharramatan, maka Allah SWT rattaballahu alaiha natijatan sayyi'atan. Pertama bakhil, wastaghna, sudah bakhil dan merasa cukup. I'timad alal ibadah, ini sangat berbahaya. I'timad ala sihah wa ala dzaka wa ala al-jah wa ala al-mal wa ala ayy syai' ya'tamituna ala hadhihi al-asya'. Ini sangat berbahaya. Istaghna. Kalla innal insana la yatgha. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Di saat dia memandang dirinya cukup. Rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa al-haq, disampaikan kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata mereka? Farihu bima indahum minal ilm. Farihu bima indahum minal ilm. Istaghna. Mereka merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un. Wa kadzdzaba bil husna. Ini konsumsi mereka, selalu kadzib, dustaka. Maka sebagai natijah dari asbab-asbab yang mereka lakukan, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami persulit jalan-jalan mereka. Al-abdu wal mutasabbib. Wallahu yuqadiru 'alaihi natijatan li'amalihi wa huwa wa niyyatuhu. Hamba itu sendiri yang melakukan sebab-sebab, Allah Azza wa Jalla yang menetapkan akibat di balik itu semua karena amalan dan niat mereka masing-masing. Imma thawaban wa imma uquban. Apakah akibatnya itu berupa kebaikan ataukah keburukan? Thawab al-khair, iqab asyarr. Faman wajada khairan falyahmadillah. Natijatan minallah. Tapi sebaliknya, waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Walihada sa'ala sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma bayyana lahum anna kulla syai'in biqadarillahi wa qadarih. Dalam persoalan ini, sahabat cerdas mereka langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menjelaskan kepada mereka bahwa segala sesuatunya itu sudah ditetapkan dan diatur olehnya. Qul ya Rasulullah, ala natakilu ala kitabina wa nadaul amal. Kalau sudah demikian, bukankah sebaiknya kita bersandar kepada catatan dan meninggalkan amalan? Tegas para sahabat, kan sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Qala sallallahu salam, la. La, ya. Iktimat alal kitab tidak dibenarkan. Ya. Iktimat alal qada' wal qadar salah, keliru. Rasul katakan tidak. Itu tidak benar. I'man, bimbingan dari Nabi kita sallallahu wasallam alaihi. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing dari kalian akan dipermudah, ya, untuk apa dia diciptakan. Ahlul khair, ahlul jannah akan dipermudah, ya, untuk menunjukkan sebab-sebab al-jan. Ahlul syar pun juga demikian. Fa'angzalallahu hadhil ayah. Fa'amma man a'ta wa taqa wa sotaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Thumma yaqul falayajuzu lil ab an yatawakaf. Tidak diperbolehkan dan ini tidak tepat bagi kita hamba untuk tawakuf. Ya. I'timat alal kitab, i'timat alal qada' wal qadar. tawakuf. Wa yaqul in kana qutirali an asira fil jannati fa ana fil jannah. Wa in kana qadiran ay muqaddaran innahu finnar yasiru finnar. Ini tidak tepat. Kalau aku sudah ditakdirkan di surga, ya aku akan di surga sekalipun aku akan berbuat apapun itu. Iya. Kalau sudah ditakdirkan di annar, ya tetap di annar. Ini tawakuf. Hadza la yajuz wal 'abdu la yatridu hadza fi af'alihi. Ini tidak tepat, ya. Kondisi dan keadaan di atas sama sekali tidak terwujud dalam perbuatan seorang hamba. Hal yajlis al-insan wa yatruku talab at-ta'am wa syarab wa yaqul in kana Allah qadiran li at-ta'am fa sayatini wa ana jalisun wa sayatini syarab wa ana jalisun la yaqulu hadha bal yaqum wa yabhasu idza jaa yaqum wa yabhasu anit ta'am. Apakah mungkin manusia itu meninggalkan makanan dan minuman kemudian bersandar kepada takdir? Ini enggak mungkin terjadi. Tidak tepat mereka berhujjah dengan demikian. Tetapi hamba itu berdiri mencari. Ketika dia lapar ke dapur, mencari makan. Ketika haus, wa idza atasha yaqum wa yabhasu anil ma, pergi ke tempat air. Nah, galon minum. Ke situ dia. Wa la yaqul idza kana Allahu muqaddiran litu'am wasyarab sayatini li anna fitratahu taqtadi an yataharraka wa yabhas. Tidak tepat jika hamba itu iktimat dengan takdir. Kalau Allah SWT telah mentakdirkan kepadaku makan dan minum, pasti akan datang kepadaku. Tidak tepat. Kenapa demikian? Karena fitrahnya itu menuntut untuk dia berdiri, bergerak dan mencari. Barakallahu fikum. Lau anna insanan jaa wal darabahu aw qatala ibnahu hal yaskut wa yaqul hadza qada'un wa qadar aw yutlabul intiqam? Al jawab yutlabul intiqam. Kalau ada orang datang memukul atau membunuh putranya, apa kemudian didiamkan kemudian iktimat kepada qada' wal qadar? Ini kan takdir. Atau yutlabul intiqam, atau dituntut darinya perbuatan di atas pembalasan? Al jawab jelas yutlabul intiqam. Dituntut baginya pembalasan kisos. Walima la yaqul hadza qada' wa qadar. Kenapa tidak tepat berargumentasi ini takdir, ini sudah ditetapkan. Barakallahu fikum. Wala yu'akhad al-qatil ay yudarib wala yutalib bil intiqam. Seenaknya dia menyatakan ini kan sudah ditetapkan, yang membunuh, yang memukul tidak memperoleh balasan, dan juga tidak ada intiqam, pembalasan di balik perbuatan di atas. Mestinya Islam yang indah ini telah mengatur hukum-hukum di atas. Hadza dalilun ala anna al-asya' laha asbab. Ini bukti bahwa segala sesuatu itu memiliki sebab-sebab. Wa anna al-'abda matlubun minhu fi'la sabab. Hamba itu dituntut baginya untuk mengerjakan sebab-sebab. Wa la yabqa biduni fi'li sabab. Tidak diam. Barakallahu fikum, meninggalkan sebab-sebab. Allah rabbatul musabbabat bil asbab. Allah SWT mengikat akibat itu dengan sebab-sebab. Dan ini bahasa Al-Quran, telah diteliti oleh imam kita, Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, dan beliau tuangkan dalam kitabnya Da'ul Dawa, bahwa Allah Azza wa Jalla mengikat yang namanya akibat itu karena sebab-sebab. Hatta tuyur wal hayawanat la tara hadha ra'i. Sampai-sampai seekor burung dan hewan-hewan lainnya tidak memiliki ideologi di atas. Kan sudah ditakdirkan. Diam. Tidak melakukan sebab-sebab. Ini mereka tidak seperti itu. La taq'ud fi awqariha wa taqul sayatini ar-rizq wa ana fi waqri. Mereka, seekor burung itu dan juga hewan-hewan lainnya, tidak berdiam di sarangnya, kemudian menyatakan akan datang kepadaku rizki, ya, sementara aku di sarang. Wahadhi tuyur wa hayawanat bal taruhu wa tabhatu ani rizki. Ini kondisi mereka yang Allah Azza wa Jalla tidak beri kepada mereka akal. Sementara kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan akal. Kok lebih parah kondisinya daripada mereka? Kan aneh. Wabillahi taufik wal hidayah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan mereka bani Adam. Salah satunya dengan apa? Al-aql. Sementara mereka la yaqilun. Tuyur la hanwa. Tapi kondisi mereka tetap keluar dari sarang mereka mencari rizki. Sampai-sampai Rasul ibaratkan, ya, agar kita bertawakal seperti mereka, ya, seekor burung. Li'anna Allah fatarha 'ala hadza annahu la yahsulu laha syai'un illa bi 'amalin wa harakatin wa bahthin. Allah Azza wa Jalla memberikan fitrah, ya, kepada ini semua, ya, makhluknya, barakallahu fikum, ciptaannya. Tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan apa? Upaya bergerak dan mencari. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Fitrahnya mengerjakan sebab, ya, bergerak, keluar, dan seterusnya. La tabdila li khalqillah. Tidak akan mungkin berubah ciptaan Allah SWT, ketetapan itu. Wa ata kulla syai'in khalqahu thumma hada. Di atas tentang kita manusia, kemudian di bawahnya tentang mereka hewan, seluruhnya yang ada di alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka seluruhnya ciptaannya, kemudian thumma hada, menuntun mereka, ya, di dalam menjalankan kehidupan mereka masing-masing, ya. Cara mereka mendapatkan rizki berbeda masing-masing, sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata pepatah kita, ada asap, ada api. Ada asap, ada api, ya. Apa maksudnya? Barakallahu fikum. Segala akibat, ya, di sana ada sebabnya. Fa hadhihi al-maqulatu khasiratun wa kadhibah wa hiya al-ihtijaj bil qadar ala tarkil amal. Ini makulah yang membuat pelakunya itu akan mendapatkan kerugian dan kadhibah, tidak benar. Makulah apa? Yaitu berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan amalan. Kan sudah ditetapkan. Ahlu jannah, ahlu jannah. Ahlu nar, ahlu nar. Sudah. Ini ihtijat bil qadar. Kata beliau, maqulatun khasiratun wa kadhibah. Wal muslim matlubun minhu an ya'malal amal as-salih. Muslim dituntut baginya untuk mengerjakan amalan soleh. Wa idza aznaba matlubun minhu taubah. Jika terjatuh ke dalam perbuatan az-zunub, dituntut, dihasung baginya untuk segera bertaubat. Wa indahul qudrah wa ala hadza. Hamba itu memiliki kemampuan, qudrah atas perbuatan itu. Fahuwa yaqdiru an yaf'al wa yaqdiru an yatruk. Hamba memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Falau tarakal amal ajzan. Ini persoalan lain. Jika hamba itu meninggalkan perbuatannya karena lemah, lam yu'akhidillahu azza wajal, tidak akan memperoleh hukuman dari Allah azza wajal. Walakin in tarakahu kasalan fahuwa mu'akhidun ala hadza. Tu mu'akhadun ala hadza. Jika hamba itu meninggalkan perbuatannya karena malas-malasan, dia diancam dengan hukuman atas perbuatannya itu. Li'annahu mufarrid, sebab hamba itu mufarrid, mengabaikan. Nah. Tsumma yaqul hafizallah, fa hunaka farqun bainal kasal wa bainal ajz. Jadi di sana terdapat perbedaan. Nah, antara ya, meninggalkan amalan karena malas dan karena lemah. Al-ajzu la yu'akhidhu Allah 'alaihi. Al-ajz tidak ya, memperoleh atau diancam siksaan dari Allah Subhanahu. Walakin idza kasala fa hadhihi yu'akhad. Namun jika dia bermalas-malasan ya, memiliki kekuatan, kemampuan, tapi malas. Li'annahu alladhi farrat fa fitara fa fatara al-ibad taqtadi. Fa fitara al-ibad taqtadi. Hadza ma'a dalalatil kitab was sunnah. Inilah fitrah mereka, hamba ya, yang ditunjukkan oleh kitab was sunnah. Tsumma yaqul qawluhu wa la mahid ay la mafar anil qadril mahdud. Tak seorang pun yang dapat lari dari ketetapan yang telah ditetapkan baginya. Walakin antum ma'muruna bi fi'lil asbab. Sekalipun demikian, kita tetap diperintahkan untuk mengerjakan sebab-sebab. Amma khalqun nata'ij fa hadha biyadillah. Adapun akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yang beribadah jangan sampai bersandar kepada ibadahnya, itu maksudnya. Yang bermaksiat jangan sampai bersandar kepada maksiatnya, itu maksudnya. Nata'id minallah azza wa jal. Betapa banyak Al-Quran ya, menceritakan kepada kita ya, mereka-mereka yang bersandar di atas ibadah ternyata ya, menyimpang ya. Sementara mereka-mereka yang berputus asa ya, Allah panggil ya, kembali kepadanya. Ini nata'ij disa Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad taf'alu wa la yahsul laka syai'. Boleh jadi dikerjakan, tetapi sama sekali kita tidak memperoleh apapun ya. Kenapa? Li'anna Allah Azza wa Jalla lam yuqadir laka natijah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak ya, atau belum memberikan kepada kita akibat dibalik itu ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'tazan. Semangat terhadap hal-hal yang membuatmu bermanfaat di dunia wal akhirah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu, dan jangan merasa lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul. Jika ada hal-hal yang menggelitikkan engkau, perkara-perkara yang membuatmu tidak tenang ya, mengganggu perjalanan hidupmu ya, tidak enak rasanya ya, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza kadza. Jangan kemudian komentar, andai kan tadi demikian demikian ya, pasti enggak terjadi demikian, komentar. Nah, walakin qul, tetapi ya, sikap mukmin dalam menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan dia, barakallahu fikum, qadarullah wa masyafal ya, qadarullah wa masyafal. Yaqul asy-syekh anta fa'alta sabab, engkau yang menunjukkan sebab-sebab. Wa mas'alatu husulil maqsud hadza indallah, akibatnya, natijahnya ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yahsul al maqsud fa innaka la talumu nafsak. Kalau belum terjadi, jangan putus asa. Ya. Barakallahu fikum. Li'annaka fa'alta ma tastati. Karena engkau telah melakukan apa yang engkau mampu untuk melakukan. Wa tu'min bil qadar wal qadar wal bil qada'i wal qadar. Dan engkau telah beriman dengan ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Wa taqul la'alla Allah ikhtara li ma huwa ahsan. Tetapi sikap mukmin itu, oh boleh jadi Allah Azza wa Jalla memilih untukku jauh lebih baik ya. Berupaya, tetapi juga belum ada nilainya, ada hasilnya. Oh barangkali Allah Azza wa Jalla memilih ya, untukku sesuatu yang lebih baik daripada itu yang sedang diupayakan. Li'annau law hasala li'al maqsud farubama sara dararun 'alayya. Boleh jadi ya, jika upaya di atas Allah wujudkan kepada kita hanya akan membahayakan kita. Ya. Karenanya Allah tahan. Ya, belum dulu. Wallahu habasahu anni limaslahati wala takrahu dzalik. Allah tahan itu dariku karena ada maslahat yang jauh lebih baik daripada itu semua, maka janganlah engkau merasa tidak suka dengan perbuatan tersebut atau ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam biswab bihadzal qadr kifayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.